Konsultasi Syariah. Mengenal harta al-kinyah yang tidak wajib dizakati. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Apa itu amwal al-kinyah? Amwal bentuk jamak dari kata mal, yang artinya harta. Sementara al-kinyah bisa juga dibaca al-kunyah dari kata al-kinwah, yang artinya sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperdagangkan. Harta al-kinyah hanya memungkinkan jika dalam bentuk selain alat tukar, sehingga tidak berlaku untuk uang, emas, atau perak. Meskipun semua alat tukar ini hanya disimpan seperti emas simpanan atau dipergunakan seperti perhiasan emas. Karena pada asalnya, emas, perak, dan mata uang adalah asal dari komoditas zakat mal. Sementara harta selain emas dan perak, seperti properti, kendaraan, perabotan, perlengkapan rumah tangga bisa menjadi amwal al-kinyah. Ketika harta ini dimanfaatkan untuk pribadi dan tidak ada keinginan untuk diperdagangkan, maka tidak ada kewajiban zakat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Yang artinya, tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budaknya dan kudanya. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. An-Nawawi mengatakan, hadis ini merupakan dalil bahwa amwal al-kinyah atau harta kinyah tidak ada zakatnya. Bahwa tidak ada zakat untuk kuda dan budak selama tidak ditujukan sebagai harta perdagangan. Dan ini merupakan pendapat semua ulama generasi salaf atau masa silam maupun generasi belakangan. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu A'lam.